بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله وقال سفيان ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى kata سفيان ابن عيينة barang siapa yang membicarakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya, kalaupun itu benar. Karena banyak riwayat-riwayat yang disebarkan apa yang terjadi di antara sahabat, ternyata riwayat-riwayat tersebut riwayat yang lemah, bahkan banyak riwayat yang palsu, banyak pula riwayat-riwayat yang tidak ada asalnya, sanadnya tidak ada. Kalaupun misalnya benar, maka kita dilarang untuk menyebutkan kejelekan para sahabat. Nah, mengapa? Karena kita ini ahlul Islam. Berarti kalau sudah ahlul Islam, dalam berislam ya mengikuti aturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini hukum asal kita berbuat, bertindak, beramal dalam agama ini. Patokannya adalah dalil. Ini landasan utamanya. Lantas bagaimana dengan sahabat? Kita dilarang karena Rasul alaihi salatu wasallam melarang. Nah. Ya, sudah lewat bersama kita idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila disebutkan sahabatku, maka tahan lisan-lisan kalian untuk menyebutkan kejelekan. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam pula yang mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nah, keikhlasan para sahabat itu sudah Allah yang memastikan. Mereka ikhlas, Allah mengetahui isi hati mereka. Allah menyebutkan mereka dengan ridha dan kebaikan Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun kita, enggak ada yang menjamin. Makanya apabila salah seorang di antara kalian berinfak sebanyak gunung, berinfak emas sebanyak gunung Uhud, tidak bisa mencapai satu mudnya mereka. Kita berinfak segunung, emas. Salah seorang di antara sahabat hanya berinfak satu mut atau bahkan nasif setengahnya. Tidak bisa kita mencapai derajat atau nilainya dibandingkan satu genggaman sedekahnya mereka. Intinya kita ini berjalan sesuai dalil. Nah, seperti itu. Rasulullah melarang untuk kita menyebutkan para sahabat dengan celaan, dengan kejelekan. Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menahan lisan-lisan kita sehingga sami'na wa ta'na. Dah, ini intinya. Seperti itu. Nah. Makanya kata Sufyan Ibnu Uyainah, ada orang yang berbicara tentang sahabat bahwa sahibu hawa. Maka dia mubtadi' sahibu hawa. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit, maka di antara siap atau dengan siapapun di antara mereka kalian mengambil qudwah, maka kalian mendapatkan petunjuk. Tentunya disebutkan di sini hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh para ulama. Nah, banyak Baihaqi, Ibnu Katsir, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, wa Syekh Al-Albani. Namun dhaifnya hadis belum tentu menunjukkan dhaifnya makna hadis. Ya. Karena sungguhnya sahabat seluruhnya udul. Mereka seluruhnya terpercaya. Nah, hukum asalnya kita itu mengikuti mereka. Mungkin ada satu, dua di antara mereka yang berijtihad. Ya, dan mungkin keliru. Namun, sesalah-salahnya mereka atau salah seorang di antara mereka, mereka lebih paham dengan agama dibandingkan kita. Al-khulasah dan sudah lewat bersama kita terkait dengan keutamaan-keutamaan sahabat. Kita dilarang untuk menyebutkan sahabat dengan kejelekan. Barang siapa yang mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, mayoritas sahabat, atau mengatakan mayoritas sahabat itu fasik, maka dia kafir. Mengapa? Mendustakan Allah dan Rasulnya. Dalam sekian banyak ayat Allah memuji para sahabat. Dalam sekian banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam memuji sahabat. Kemudian ada yang mengatakan mereka kafir atau mereka fasik, maka di situ mendustakan Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, barang siapa yang ragu tentang kekafiran orang tersebut, maka dia kafir. Nah, dalam syarah Lumatul I'tiqad, ketika berbicara tentang hukum mencela sahabat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang mengatakan mayoritas sahabat fasik atau kafir, ini kafir. Dan orang yang ragu tentang kafiran orang ini, maka kafir. Nah. Karena sahabat. Allah dalam sekian banyak ayatnya. Sabiqunal awwalun nal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaw wal kufar rahmai banahum. Tarahum rukan sujud dan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Dhalika mataluhum fi taurati wa mataluhum fi injil. Nah, di sini Allah menyebutkan sifat-sifat para sahabat. Nah, dengan kebaikan. Sahabat itu sifat-sifatnya juga ada dalam Al-Quran, Taurat dan Injil disebutkan. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Siapa ya? Sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah telah mengetahui isi hati mereka. Allah mengetahui. Kemudian ada orang mengatakan masahabat semuanya atau mayoritasnya fasik atau kafir, sementara Allah memujinya, Rasulullah memujinya. Berarti orang ini mendustakan Allah dan Rasulnya. Selesai. Kafir, kafir. Ini hukum secara umum ya. Kalau sudah takyin orang per orang ya tinggal dilihat saja. Apakah sudah memenuhi syarat untuk dikafirkan atau tidak. Apakah ada penghalang atau tidak. Namun secara umum kita katakan orang yang seperti ini kafir. Dan orang yang ragu tentang kekafirannya orang ini kafir. Nah. Barakallahu fikum, intinya hati-hati. Kalau sudah berbicara sahabat, hati-hati. Qala rahimahullah wa sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbullahu wa yarda. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Kata al-muallif, wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Bahkan, walaupun tidak ada nas tentang suatu perkara, bahwa Allah itu mencintainya atau Allah itu ridha, satu perkara tidak ada dalil. Allah mencintai dan Allah ridha. Namun juga tidak ada dalil bahwa perkara ini adalah perkara yang haram, bahwa perkara adalah perkara yang maksiat, juga tidak ada dalilnya. Berarti perkara yang mubah-mubah saja. Ya. Ketika pemimpin, penguasa memerintahkan kita, itu pun wajib untuk kita mendengar dan taat. Nah, selama bukan kemaksiatan, ketika penguasa memerintahkan kita, dengan apa saja yang bukan kemaksiatan wajib. Jadi bukan hanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, namun juga dalam perkara-perkara yang Allah tidak melarangnya, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fahu amirul mu'min. Barang siapa yang memegang tampuk khilafah kepemimpinan bi ijma'in nas, dengan kesepakatan manusia dan mereka manusia tersebut ridha, maka orang inilah amirul mukminin. Ya. Nah. Dan bukan hanya sampai di situ. Walaupun manusia tidak ridha kepada orang tersebut misalnya, tidak ada ijma, namun pada faktanya, aktualnya, dia akhirnya betul-betul berkuasa, menguasai, memiliki pasukan, wilayahnya akhirnya dia berhasil rebut, walaupun manusia benci ke dia, walaupun manusia tidak suka, namun perkaranya memang akhirnya dia yang menjadi penguasa, wajib juga. Dan dia juga amirul mukminin, artinya penguasa. Nah, kan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan alaikum bisami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Ya. Wajib untuk kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang hamba, budak Habasyah. Seorang yang sangat tidak layak menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-a'imatu min Quraisy. Para pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Ini dari Habasyah, budak. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang sudah dia menjadi pemimpin, wajib mendengar dan taat. Nah, jadi tidak ada persyaratan harus yang kita cintai atau yang kita ridai atau ijma' manusia. Daulah Abbasiyah. Ya. Daulah yang diakui dalam sejarah, daulah Islamiyah. Awal muasal berdirinya bagaimana? Dengan pemberontakan. Nah, daulah Umayyah. Kemudian seorang dari keturunan Abdullah ibn Abbas yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Jadi cicit dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Abdullah. Wahada Abdullah memberontak terhadap daulah atau Bani Umayyah. Memberontak. Caranya salah. Namun akhirnya dia betul-betul menjadi mampu menguasai keadaan dia pegang. Dengan bala tentaranya, dengan pasukannya. Selesai. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa kekhilafahannya tidak sah. Semua diakui. Nah, barakallahu fikum, ini terkait dengan penguasa. Qala wa la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna alaihi imaman birran kana aw fajiran. Tidak halal bagi seorang untuk dia bermalam sebuah malam dalam kondisi dia tidak meyakini wajibnya bagi dia untuk memiliki seorang pemimpin. Artinya dia tidak berbaiat, tidak mengakui pemimpin. Entah dia pemimpin tersebut baik ataupun jahat ataupun jelek. La yahil, tidak halal. Nah. Qala wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin. Haji dan jihad bersama imam itu terus berlangsung. Sehingga yang namanya jihad wajib bersama penguasa. Harus seizin penguasa. Dari sini kita mengetahui apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Berangkat ke Suriah dan yang lainnya. Entah dari Indonesia ataupun yang lainnya mengatasnamakan jihad. Maka yang seperti ini salah. Karena tidak ada ceritanya. Coba lihat, seluruh pertempuran dilakukan oleh Rasulullah, sahabatnya yang setelahnya, dan yang seluruhnya itu dengan royah, dengan benderanya penguasa. Tidak ada jihad tanpa penguasa, kecuali jihad dalam kondisi jihad difa, membela. Ya, Karawang Jaya, misal, wala'iyadzubillah, tiba-tiba dikepung. Dikepung sudah. Nah, ya darurat seperti ini kalau enggak kita cepat bergerak mati. Enggak ada menunggu. Bisa menghubungi polisi alhamdulillah. Tapi belum datang ya kita berbuat. Mas ada orang mau nyerang terus kita diam nunggu. Ini kondisi perkecualian saja. Artinya yang dalam kondisi seperti ini tidak perlu menunggu izin penguasa. Kenapa? Ya sudah emang kita dalam kondisi kepepet diserang. Ngantum di rumah antum ada datang perampok dan yang lainnya. Apa yang dilakukan? Hubungi polisi. Bagus. Terus belum datang, tunggu sampai datang. Ya, membela diri kan seperti itu. Ya. Namun ini tentunya kondisi perkecualian. Yang dimaksud di sini jihad. Jihad yaitu futuhat, pembukaan negeri-negeri orang-orang kafir. Harus bersama imam. Nah. Begitu juga dengan ibadah haji. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah masih berikan taufik kepada penguasa kita, pemerintah kita, haji masih diatur oleh negara. Dan memang seperti itu sunahnya. Qala wa salatul jum'ah khalfahum ja'izah. Dan salat jum'ah di belakang mereka boleh. Di belakang penguasa. Ya. Wa yusalli ba'daha sit raka'at. Yafsilu baina kulli raka'atain. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Kemudian mu'alif masuk kepada pembahasan. Karena ini terkait dengan sholat Jumat. Ya, maka masuk sedikit kepada pembahasan fikih. Bahwa setelah sholat Jumat. Itu melakukan sholat 6 rakaat. Setiap 2 rakaat dipisah dengan salam. Hakadza qala Ahmad ibn Hanbal. Dan ini yang disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal. Maksudnya bagaimana? Di situ ada dua hadis, sama-sama sahih. Yang pertama dari perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau selesai Jumat. Itu pulang ke rumahnya sholat 2 rakaat alaihi salatu wassalam. Hadis yang lain Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya memerintahkan untuk orang yang selesai salat Jumat melakukan salat 4 rakaat. Tafsirnya banyak. Di antaranya bagi yang salatnya di masjid yang ingin salat sunnah setelah salat Jumat di masjid 4 rakaat, yang salatnya di rumah 2 rakaat. Karena Rasulullah yang 2 rakaat melakukannya di rumah. Di antara tafsirnya juga silakan memilih boleh 2 atau boleh 4. Di antara yang menafsir tafsirnya juga melakukan sholat 6 rakaat. Nah, ini maksudnya seperti ini. Dan datang riwayat dari Imam Ahmad memang. Ya. Datang riwayat dari Al-Imam Ahmad pada sebagian riwayat. Sehingga permasalahannya gampang, mau sholat 6 rakaat silahkan. Mau milih 2 atau 4 juga silahkan. Perkaranya luas insyaallah. Mau yang berpendapat di masjid kalau sholatnya di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat juga silahkan. Nah, ini maksud dari ucapan Al-Imamul Barbahari dan sholat setelahnya 6 rakaat. Ini salah satu pendapat dari sekian banyak pendapat ulama tentang menjamak 2 hadis tadi. Ya. Nah. Qala wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salam. Ini kata coba. Al-muallif menyebutkan pertama, khilafah itu ada di tangan Quraisy. Ya, yang berhak menjadi khilafah itu Quraisy. Makanya tidak ada sahabat Anshar yang menjadi penguasa utama. Tidak ada sama sekali. Yang menjadi penguasa utama itu semuanya dari kalangan Quraisy. Artinya penguasa utama itu ya yang paling pucuk pimpinan teratas. Adapun gubernur, staf dan yang lainnya ini enggak ada masalah. Namun pucuk pimpinan ini dari Quraisy. Coba antum perhatikan Al-Mu'alif pertama menyebutkan bahwa khilafah itu di tangan Quraisy hukum asalnya. Dan ini berlaku sampai nanti turunnya Isa Ibnu Maryam alaihi salam. Artinya apa? Berlaku perkara ini sampai hari kiamat. Bahwa yang namanya kepemimpinan hukum asalnya di tangan orang Quraisy. Nah, namun setelah itu kata al-muallif wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji. Wa qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafal athar wa maitatuhu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar memberontak kepada seorang penguasa dari penguasa-penguasa kaum muslimin, maka dia khawarij, fahuwa khariji. Dan sungguh dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan menyelisihi asar sunnah. Kalau meninggal, meninggal dalam kondisi mitatan jahiliyah. Meninggalnya seperti meninggalnya dalam kondisi jahiliyah. Memberontak itu bukan hanya dengan senjata. Bahkan yang lebih jelek memberontak dengan provokasi. Ada seorang memberontak dengan senjata, dia melawan penguasa, maka ini pun syar. Nah, ini jelek, kejahatan yang luar biasa. Namun memberontaknya dengan memprovokasi. Dia tidak turun langsung, dia duduk nyaman di rumahnya, namun memprovokasi. Menjelek-jelekkan penguasa. Ini syar, ini yang disebut dengan khawarij firqah qa'adiyah. Duduk dia. Nah, ya, sebagian mengatakan, kita dilindungi undang-undang di sini. Kebebasan berpendapat, penguasa sendiri mempersilahkan. Katanya. Ganti presiden, gak ada masalah. 2019, memang undang-undang seperti itu loh. Kalian ini aneh. Kalian kan yang mendengung-dengungkan katanya kita harus berhukum dan hukum Islam. Hukum Islam. Kita ini ahlus sunnah. Bahkan kaum muslimin dituntut untuk tidak membicarakan kejelekan penguasa, dituntut untuk memuliakan penguasa. Itu karena Allah Subhanahu wa taala lillah, bukan karena kepentingan penguasa. Kita berbuat bukan karena penguasa tersebut, namun kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Lah kalian nih katanya yang ayo hukum Islam dalam kondisi seperti ini kalian tidak menerapkan hukum Islam. Hukum Islam mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahu Allah yaumul qiyamah. Wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya ahanahu Allah yaumul qiyamah. Barang siapa memuliakan penguasa yang Allah jadikan dia penguasa, nah, maka Allah akan muliakan dia nanti di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah nanti akan hinakan. Ini hukum Islam. Seperti itu. Kita berbuat bukan karena penguasanya. Kita berbuat karena Allah memerintahkan kita yang seperti itu. Kenapa kalian berhukum dengan hukum Islam kalau sesuai dengan hawa nafsu kalian? Kalau tidak sesuai, dibuang. Ditutupi, tidak dibicarakan, tidak disampaikan. Ini dilindungi undang-undang. Kok kalian mengatakan kami memberontak? Penguasa membolehkan. Kan seperti itu katanya. Kita ini harus mengambil sebab. Karena juga sekarang ada ini banyak sebab. Ayo, kalau kita engkau tidak memberikan suaramu. Nah. Ya, maka akhirnya suara itu diambil atau akhirnya mengurangi suara kaum muslimin. Akhirnya nanti yang jadi penguasa. Sebentar dulu. Kita enggak akan mungkin berpangku tangan, kata mereka. Kita harus mengambil sebab. Sabar dulu. Kekuasaan itu memang siapa yang menentukan? Seperti itu. Kekuasaan itu di tangan siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'u mimman tasya'?" Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair ya rab, sesungguhnya Allahumma malikal mulk ya rab, pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya', sesungguhnya engkau yang memberikan kekuasaan dan engkau yang mencabut kekuasaan, tu'izzu man tasya', engkau muliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Watudzillu man tasya', dan engkau rendahkan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau ya Rabb al khair. Berarti kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Al khair mau kebaikan kan? Ya kan? Kebaikan itu ada di tangan Allah. Ini ayat yang mengatakan. Sudah tahu seperti ini? Kalau begitu ikuti caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikuti caranya Allah. Ya kan, kok bisa memberontak? Kan dibolehkan. Loh, artinya boleh, Allah dan Rasulnya mengatakan hukumnya seperti ini. Terus ada makhluk mengatakan seperti ini, kita boleh mengikuti hukumnya makhluk. Walaupun itu melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemana hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq? Kamu kemanakan hadis ini? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan melanggar aturan Allah. Jangan seperti Yahud. Nah, beriman dengan sebagiannya, kafir tidak memakai dengan sebagiannya. Kalau mau jujur, konsekuensi berhukum dengan hukum Allah dalam seluruh perkara. Berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Nah. Jadi enggak usah repot nanti diambil oleh. Minta kepada Allah. Kekasan itu ada di tangan Allah. Kebaikan itu ada di tangan Allah. Minta kepada Allah dengan cara-caranya Allah. Berdoa. Ya saya sudah berdoa. Ya betul. Minta. Namun ikuti juga caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang repot memang akhirnya ya itu tadi hawa nafsu. Nah. Bicaranya luar biasa. Mahir Atul, siapa namanya? Tuwailibi. Cercaannya luar biasa. Nah, dia kemana dengan hadis-hadis ini? Barang siapa yang memuliakan penguasa, ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. dia mencerca. Lo kita ini tidak pro satu dan dua, permasalahan bukan pro siapa, namun permasalahannya kita ini taat berusaha menjalankan aturan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah intinya. Seperti itu. Ikut siapa? Ikut aturan Allah wala ikut hawa nafsumu. Nah. Barakallahu fikum. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Karena sekarang di hari-hari ini luar biasa syubhat yang beredar tentang permasalahan penguasa dan yang lain. Dan di presiden dilindungi undang-undang. Kalian ini enggak mau ikut memberikan suara, tapi kalau nanti sudah pemimpin kalian ini plin-plan. Loh, bukan masalah plin-plan sekarang. Kita ini mengikuti dalam setiap kondisi dan keadaan aturannya Allah bagaimana. Itu kan ada Al-Quran, ada hadis. Sama-sama dibuka. Nah. Ya. Tapi bila huna sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Apa itu? Imam Mahdi, nam. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Keturunannya Rasulullah. Seperti itu. Nah, nanti ketika Isa turun, Isa sholat di belakangnya dia. Nanti sudah. Jadi selama Isa belum turun, berarti belum zamannya. Nah, ya. Ini tanda-tanda kiamat yang memang sudah kubro. Adapun sekarang masih kiamat sugro, terjadi nanti. Seperti itu. Ini Imam Mahdi. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadal Abu Rizki. Bagaimana tentang bid'ah? Man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami. Nah, jadi sholat subuh 4 rakaat boleh enggak gitu? Ini kan sholat subuh itu isinya zikir mengagungkan Allah ini. Boleh enggak sholat subuh 4 rakaat? Ya, nah ini kan contoh sederhananya sudah. Kan pertanyaannya walaupun di situ mengagungkan Allah, terus apa lagi? Mengagungkan Rasulullah. Nah ini sholat subuh isinya Al-Qur'an semua, zikir minta kepada Allah, tapi 4 rakaat atau 3 rakaat, boleh? Sudah, intinya gitu. Pokoknya kullu bid'atin dhalalah. Namun sekarang banyak disebar definisi. Ya ini mahir ini. Ngakunya salafi membela jamaah tabligh. Nah. Luar biasa kata mahir. Definisi bid'ah itu setiap apa semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Nah. Kalian bilang katanya jamaah tabligh ini melakukan khuruj keluar 3 hari. Berapa? 40 hari, 3 bulan ya. Kalian sendiri belajar pakai sistem semester katanya. Bid'ah juga ini berarti. Nah, ini. Yang pertama, bukan definisi bid'ah itu yang disebutkan oleh para ulama semata-mata sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak, bukan seperti itu. Sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu banyak faktornya. Ya. Karena memang di zaman itu belum ada. Karena di zaman itu memang tidak dibutuhkan yang lainnya. Banyak hal. Makanya syarat sesuatu dikatakan bid'ah, itu yang pertama kalau pelakunya menyatakan bahwa ini dalam rangka takarrub. Ya. Ini lebih afdol. Ini yang pertama. Yang kedua, Dikatakan suatu itu bid'ah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin untuk dilakukan tapi tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, semua dah, misalnya zikir berjamaah, salat jamaah atau kemudian apa misalnya? Peringatan Maulid dan yang lainnya. Nah, dari bid'ah-bid'ah yang ada. Itu kan kalau Rasulullah mau melakukannya bisa saja, enggak ada kan memungkinkan untuk dilakukan. Beda dengan naik pesawat, nah, akhirnya sebagian orang gitu. Nah, sistem semester paham ya sudah ya. Nah, hal-hal yang terjadi sekarang, bid'ah-bid'ah yang terjadi, itu Rasulullah dan para sahabatnya kalau mau melakukannya bisa di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Namun dilakukan oleh beliau. Nah, itulah bid'ah. Kalau dilakukan orang setelahnya, bid'ah. Nah, gak ada kok kesulitan Allah membuat syariat apa misalnya? Sholawat segala macamnya. Ya, sangat memungkinkan, tapi tidak dilakukan. Kalau tidak memberi syariat. Seperti itu. Ada pun masalah semester dan yang beda. Jamaah tablik itu semuanya seperti itu. Nah, kalau kita di Yaman gak ada belajar semester. Di Madinah, ya, pagi semester di Yaman, gak ada masalah. Itu hanya cara saja. Kalau mereka menjadikan, kalau enggak, dakwah itu harus, nah itu. 4 hari, oh, jangan 3 hari. 40 hari, atau ini kan sudah aturan baku di sisi mereka. Kenapa kok mereka harus menentukan 3 hari? Kalau kita enggak ada semester, di Yaman kita belajar enggak ada semester. Ya salafi-salafi, yang di Madinah salafi, yang di Yaman salafi. Enggak baku sistem semester itu, enggak baku. Nah, kalau kalian mengatakan itu baku, intinya bid'ah seperti itu. Ya. Sehingga kurang tepat, bid'ah itu sekedar, definisinya sekedar apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya kalau sekedar ini ya bubar. Enggak boleh naik pesawat, enggak boleh makan nasi goreng, enggak boleh masjid dari harus dari pelepah kurma, tanah. Barakallahu fikum. Baik. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.